Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syartaid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi dalam acara kajian jelang berbuka puasa yang insyaallah taala bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai Hafidzallahu taala. Dan kami umumkan kembali bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805 atau juga bisa melalui email di email info@syartaid.info. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Sofyan telah hadir di studio radio Syartaid dan siap mengisi pada pertemuan kali ini. Maka langsung saja kepada Al-Ustaz Sofyan, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita dan mengabarkan tentang keberkahan yang melimpah dan kebaikan yang sangat banyak serta pahala yang sangat besar yang akan diraih oleh orang yang menjalankan ibadah puasa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu baginya. يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena orang yang berpuasa tersebut telah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena aku. Inilah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang mengabarkan kepada kita tentang keberkahan puasa Ramadan, kebaikan yang melimpah dan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap anak Adam itu baginya, dilipat gandakan pahalanya, satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan ini menunjukkan kemurahan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kebaikan kita yang sedikit Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ada satu amalan yang pahalanya tidak disebutkan berapa besarnya. Kata Allah sebagaimana dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di dalam hadis ini berapa banyak amalan puasa yang akan diberikan kepada seseorang, dikarenakan pahalanya sangat besar dan bisa jadi tanpa batas. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui berapa banyak pahala atau kebaikan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Iya. Ada beberapa sebab yang disebutkan para ulama mengapa pahala puasa itu pahalanya sangat besar, berkahnya sangat melimpah, dan kebaikannya sangat banyak. Di antaranya adalah karena di dalam puasa terkandung amalan kesabaran. Iya. Di dalam puasa terkandung amalan kesabaran. Bahkan di dalam puasa terkandung tiga macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu menahan lapar dan dahaga dan tidak berhubungan suami istri. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam puasa terkandung kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah. Dan ketiga, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, dia menjaga puasanya agar tidak batal, maka berarti dia sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dan dia menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, atau perkara-perkara yang haram yang dapat mengurangi nilai puasanya, maka berarti dia bersabar di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi subhanallah, di dalam puasa terkandung pahala kesabaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Iya. Jadi inilah diantara rahasianya, mengapa puasa itu pahalanya berlipat ganda, dikarenakan di dalam puasa terkandung kesabaran. Demikian pula dikatakan para ulama, di dalam amalan puasa terdapat nilai keikhlasan yang sangat besar. Karena seorang yang mengerjakan puasa itu dia lakukan karena Allah. bukan untuk pujian manusia, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dan amalan itu semakin ikhlas karena Allah, akan semakin besar pula pahalanya. Walaupun amalan itu kecil, kalau seseorang melakukannya dengan ikhlas, maka pahalanya sangat besar. Sebaliknya, amalan-amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas. Sebagaimana kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kam min amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat, dilipat gandakan pahalanya oleh niat yang benar, niat yang ikhlas. Sebaliknya, amalan-amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Andaikan seseorang berbuka puasa misalkan, tidak ada yang melihatnya, kemudian dia tampil di hadapan manusia seakan-akan dia sedang berpuasa, maka orang-orang tidak akan tahu. Namun dia berpuasa karena Allah, maka apa yang nampak di mata manusia, itu pula yang sesungguhnya terjadi, yaitu dia sedang berpuasa. Karena puasanya bukan karena manusia. Jadi nilai keikhlasannya sangat besar. Makanya Allah mengatakan, fa'innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Yani seorang melakukannya dengan ikhlas. Demikian pula yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena dia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Demikianlah seorang mukmin beribadah. Dia beribadah karena Allah. Dia bersabar, tidak makan, tidak minum, mengekang syahwatnya, tidak berhubungan suami istri, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah diantara rahasianya mengapa puasa itu sangat besar pahalanya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita diantara teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti adalah keikhlasan di dalam beribadah, terutama di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan, keikhlasan di dalam menjalankan ibadah-ibadah padanya seperti salat maupun puasa. Dan ini adalah salah satu fungsi niat, agar seorang itu berniat ibadah hanya karena Allah semata-mata. Dan fungsi niat yang lain adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, ataupun ibadah dengan adat kebiasaan kita. Sebagaimana untuk puasa ini secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis berbicara tentang fungsi niat yang kedua, yaitu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau ibadah dengan adat kebiasaan kita, atau perkara duniawi kita. Karena bisa jadi kita melakukan puasa bukan karena ibadah, mungkin karena mau operasi misalkan. Kata dokter, harus puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Makanya yang membedakannya adalah niat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, tidak ada puasa baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh sejumlah ulama ahli hadis. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, mereka mengatakan hadis ini mauquf kepada Hafsah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Namun ini adalah dihukumi marfu' karena Hafsah tidaklah mengatakan demikian kecuali itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasannya puasa itu harus disertai dengan niat puasa. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lebih umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sebelum terbit fajar, seseorang sudah harus berniat, yaitu berniat pada malam hari. Dan malam hari itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Bahkan dijelaskan para ulama, seorang yang berkeinginan untuk melakukan puasa, itu berarti dia sudah berniat. Apalagi dia sudah ambil piring mau makan sahur, itu sudah jelas lagi. Lebih jelas lagi dia sudah berniat. Oleh karena itu, tidak ada diajarkan dalam syariat penyebutan lafaz-lafaz niat. Nawaitu saum dan seterusnya, ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Iya. Dan orang yang tidak berniat puasa sejak malam harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala siyama lahu. Maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak dianggap sedikit pun. Namun ini dikatakan para ulama berlaku bagi puasa wajib. Adapun puasa sunnah, para ulama berbeda pendapat apakah boleh memulai puasa walaupun sudah lewat waktu fajar, padahal dia belum berniat di waktu malam, atau juga harus berniat di waktu malam. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, kalau itu puasa sunnah, boleh berniat di pagi hari atau bahkan di siang hari, dengan syarat orang yang melakukannya belum melakukan salah satu dari pembatal puasa. Iya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal innakum syai?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui aku suatu hari, lalu beliau berkata, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Maksudnya makanan untuk beliau makan. Qulna la. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tidak. Tidak ada yang bisa beliau makan." Qala fa inni idzan shaimun. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu aku puasa. Thumma atana yawman akhar. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain. Fakulna uhdiyalana haisun. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, telah diberikan kepada kami hadiah makanan, yaitu haisun, makanan yang terbuat dari korma, keju dan minyak. Faqala arinihi. Falaqad asbahtu sha'iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perlihatkanlah makanan tersebut kepadaku. Sungguh aku telah masuk waktu pagi dalam keadaan sedang berpuasa. Fa'akala, lalu beliau pun makan, artinya beliau membatalkan puasanya. Karena itu adalah puasa sunnah. Maka hadis ini menunjukkan, puasa sunnah itu tidak disyaratkan seperti puasa wajib, harus berniat sejak malam harinya. Namun dengan syarat, di siang harinya tersebut, atau di pagi harinya, orang yang melakukannya belum makan apapun, atau belum minum apapun, atau belum berhubungan suami istri. Iya. Dan ini adalah pendapat sebagian para sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Jadi inilah pentingnya niat di dalam berpuasa. Niat bisa jadi faktor yang sangat menentukan diterima dan tidaknya puasa seseorang. Niat juga adalah faktor yang menentukan besar dan kecilnya pahala seseorang. Amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak benar, dan amalan yang kecil bisa saja menjadi besar karena niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dengan niat juga pahala atau puasa seseorang dapat menjadi batal. Walaupun dia tidak makan atau minum apapun, namun dia menguatkan niatnya untuk batal, untuk berbuka, maka dia dihukumi telah berbuka puasa. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Oleh karena itu, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, andaikan seseorang sudah masuk waktu berbuka dan dia sedang berpuasa, namun tidak ada makanan atau minuman yang dapat dia makan atau minum untuk berbuka puasa, maka cukup baginya berniat untuk berbuka puasa. Iya. Inilah pengaruh niat. Sungguh sangat besar di dalam amalan seseorang. Iya. Bahkan terkadang seseorang itu belum juga melakukan satu amalan, tetapi sudah dicatat kebaikan baginya karena dia sudah berniat baik. Dia sudah mendapatkan pahala niat. Iya. Inilah diantara faedah dari hadis atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Wabillahi taufik. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah niat puasa Ramadan yang benar? Apakah cukup satu kali untuk satu bulan penuh atau tiap malam kita selalu berniat? Nah, ini pertanyaan yang sangat berhubungan dengan apa yang kita sampaikan barusan. Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan harus berniat setiap malam. Harus berniat setiap malam. Iya, ini untuk puasa Ramadan. Sebagiannya lagi berpendapat cukup satu niat, yakni di awal Ramadan untuk sebulan penuh. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan cukup satu kali berniat untuk seluruh bulan Ramadan. Iya. Sebab seseorang itu sesungguhnya niat puasa Ramadan yang pertama kali dia lakukan itu tidak pernah dia putuskan. Jadi setiap malam sama saja dia dihukumi sudah berniat. Kecuali kata beliau, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, apabila di pertengahan bulan puasanya itu terputus, misalkan karena melakukan safar atau karena sakit, maka ketika dia mulai berpuasa lagi, dia harus berniat kembali. Ini pendapat yang pertengahan insyaallah ta'ala, dan itu yang sahih. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap saya melakukan setiap amalan yang zahir seperti salat berjamaah dan lain-lain, selalu timbul dalam hati untuk riya dan ana selalu menepisnya. Apakah saya mendapat pahala dari amalan tersebut? Bahkan itulah yang harus dilakukan. Karena memang riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan kadang datang kepada seseorang tanpa dia sadari. Yang harus dia lakukan adalah menepisnya. Dan kalau dia menepisnya, bahkan dia berjuang untuk menghilangkannya, maka insyaallah ta'ala dia tetap mendapatkan pahala dari amalannya tersebut. Dan dia, sebagaimana dikatakan para ulama, termasuk kategori orang yang berjihad, menahan diri dari hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Iya. Surgalah tempat tinggalnya. Jadi itu memang yang harus dia lakukan. Dan memang itu adalah penyakit yang menghampiri banyak orang. Itu sulit dihindari. Maka yang harus kita lakukan adalah di samping berdoa kepada Allah, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Dia juga harus berusaha untuk menghilangkan riya tersebut. Kalau dia biarkan, itulah yang bahaya. Itulah yang bahaya, maka ibadahnya akan menjadi rusak. Dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa kalau dia biarkan. Tapi kalau dia tepis, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Baik. Dari Zulkarnain di Semarang, bismillah, jika kita sholat berjamaah, sholat tarawih dan witir di masjid, apakah nantinya jika kita terbangun ingin sholat tahajud sebelum sahur hanya sholat 2 rakaat saja ataukah ada rakaat yang lainnya? Sebagaimana yang difatwakan Al-Lajnah Da'imah, boleh kita sholat kembali berapapun kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Jadi kita sudah sholat bersama imam, sampai imam selesai witir, dan jangan kita tinggalkan imam, sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, ditulis baginya pahala semalam penuh, pahala sholat semalam penuh. Maka jangan tinggalkan imam sampai witir. Iya. Dan kemudian kalau dia bangun di tengah malam atau di akhir malam sebelum sahur, misalkan dia sholat terlebih dahulu, maka ini bagus. Tidak masalah insyaallah ta'ala, dan boleh berapapun dia kehendaki, namun dia tidak perlu sholat witir lagi karena sudah witir tadi. Iya. Jadi boleh lebih dari 2 rakaat berapapun sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah. Ustaz, Anda pernah melihat imam tarawih membaca bacaan sholatnya dengan membuka mushaf Al-Quran. Bagaimana Ustaz, apakah dibolehkan? Jawabannya, apabila itu sholat tarawih, maka dibolehkan insyaAllah ta'ala. Sebagaimana ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya yang bernama Zakwan, dan ketika itu budaknya memegang mushaf. Iya. Demikian pula para ulama seperti Imam Ahmad membolehkan hal tersebut, wallahu alam. Dan itu berlaku hanya khusus untuk salat tarawih. Adapun salat wajib, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa hal itu tidak beliau ketahui ada asalnya dari syariat, wallahu alam. Afanana mau tanya, bagaimana dengan seorang ibu yang hamil dan menyusui selama 3 tahun? Apakah puasanya harus diqada atau ganti fidyah? Dari Ummu Maryam di Depok. Pertanyaan semisal pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahkan wanita yang bertanya kepada beliau mengatakan sudah melewati 9 tahun tidak berpuasa karena dalam 9 tahun itu beliau memiliki 4 anak. Jadi waktunya habis untuk hamil dan menyusui. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala mengatakan cukup baginya untuk qada dan tidak perlu membayar fidyah. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala, bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup bagi keduanya untuk qada saja. Iya. Dan tidak perlu merasa susah atau menjadi pikiran karena banyak, sebab berpuasalah sesuai dengan kemampuan. Itu saja. Iya, berapa saja yang kita mampu kita qada. Mungkin di pekan ini 1 atau 2, kemudian pekan yang berikutnya dan seterusnya. Iya. Jadi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, cukup mengqada walaupun sudah berlalu 9 tahun, cukup mengqada tanpa ada kewajiban membayar fidyah. Iya. Tanpa ada kewajiban membayar fidyah. Karena wanita hamil dan menyusui itu diserupakan dengan orang yang sakit. Ataupun diserupakan dengan musafir. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inna allaha wada'a anil musafir syatras salati wa anil hamil wal murdi as-siyam. Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir itu separuh salat, demikian pula dari wanita hamil dan menyusui puasa diringankan. Jadi dalam hadis tersebut diserupakan wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Artinya kalau sudah mampu silahkan untuk diqada. Memang ada pendapat sebagian ulama membayar fidyah, namun ini pendapat yang dilemahkan oleh Syekh Ibnu Baz karena tidak ada dalil yang sahih lagi sharih dari Al-Quran wa Sunnah yang menunjukkan hal tersebut. Adapun ada riwayat dari sebagian sahabat, maka riwayat itu juga diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran dengan memakai kaos tangan? Mohon penjelasannya dari Irfan di Makassar. Jawabannya tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tidak juga ada dalil yang sahih lagi tegas yang melarang wanita hamil, wanita haid untuk membaca Al-Quran. Dan kalau dia menggunakan kaos tangan sehingga tidak langsung memegang Al-Quran, maka itu lebih baik insyaallah ta'ala. Mau bertanya, sewaktu saya kecil saya pernah mendengar bahwa buang angin atau kentut di tempat air seperti kolam renang membatalkan puasa. Apakah benar pernyataan ini ya Ustadz? Jawabannya tidak benar. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya, jadi tidak batal puasanya. Kecuali airnya, air kolamnya dia minum dengan sengaja, baru batal puasanya. Adakah doa khusus berbuka puasa? Ada satu doa yang diperselisihkan para ulama tentang kesahihannya, yaitu zahabal dhama wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Sebagian ulama mensahihkan seperti Syekh Al-Albani dan sebagian mendhaifkan seperti Syekh Muqbil, maka seperti ini perlu diteliti lebih jauh, siapa yang berkeyakinan itu sahih, silakan diamalkan. Kalau tidak, maka jangan diamalkan. Tetapi itu bukan pembatasan di dalam berdoa. Boleh bagi orang yang berbuka puasa membaca doa lain, karena disebutkan di dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak ditolak dakwah atau doa mereka, di antaranya as-sha'imu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam lafaz yang lain, as-sha'imu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi doa tersebut andaikan sahih, itu juga bukan pembatasan, boleh berdoa dengan doa yang lainnya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan doa yang terbaik adalah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran was sunnah, atau diambil dari Al-Quran was sunnah. Ya. Apakah mengunyah makanan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa sementara aroma dan rasa makanannya sangat kentara di lidah untuk menyuapin sekecil? Jawabannya tidak apa-apa insyaallah ta'ala, selama makanannya tidak masuk di tenggorokannya. Sama saja ketika dia mencicipi makanan, ini tidak termasuk pembatal puasa, apalagi dibutuhkan ketika memberi makan kepada anak kecil. Yang penting jangan ditelan saja. Dari Taufan Hadi di Makassar, Ustadz mau tanya bagaimana hukum membuat kue berbentuk Ka'bah? Apakah itu menghina agama? Terus bikin kue bentuk orang seperti kue Ipin Upin. Apa terkena hadis larangan bikin patung? Yang pertama, tentang hukum membuat kue berbentuk Ka'bah. Pertanyaan yang semisal pernah diajukan kepada Lajnah Daimah. Demikian pula ada fatwa Majma' Fiqh. Hal itu tidak dibolehkan. Hal itu tidak dibolehkan, seperti juga membuat perhiasan-perhiasan dalam bentuk Ka'bah kemudian diperjualbelikan, ini terlarang, tidak dibolehkan di dalam agama. Karena hal itu dapat mengantarkan kepada perbuatan yang lebih besar keharamannya, seperti menghinakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin, ataupun membuat orang bersikap gulu kepadanya, berlebih-lebihan kepadanya. Iya, jadi ini tidak dibenarkan. Adapun bikin kue dengan berbentuk makhluk hidup seperti Ipin Upin, ini juga tidak dibenarkan, termasuk kategori larangan membuat patung atau gambar atau rupa yang bernyawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyuma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini atau patung-patung ini akan diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Jadi seperti itu juga tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai Habibullah Ta'ala, dan pertanyaan telah dijawab oleh beliau. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Dan insyaallah Ta'ala kita akan ketemu lagi pada esok hari di radio yang sama, di Radio Syiar Tauhid. Dan pertanyaan Anda bisa dikirim kapan saja. Bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805. Atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan kami cukupkan sekian. Dan kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.